Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Masih dalam hadith Ibn Abbas ketika Rasulullah utus Mu'ad ke Yaman terkait zakat, karena di situ Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Mu'ad kalau mereka telah mengamalkan sholat yang diwajibkan 5 waktu, sampaikan pula kepada mereka bahwa Allah wajibkan zakat. Diambil dari yang kaya dan dikembalikan kepada yang miskin. Hadis ini tidak tersebutkan di dalamnya puasa juga haji. Yang disebutkan hanya sholat setelah tauhid tentunya, sholat kemudian zakat. Puasa padahal diwajibkan di tahun kedua Hijriyah. Haji di tahun 9 Hijriyah. Mu'ad diutus ke Yaman pada tahun ke-10. Ya, ini artinya sudah diketahui bahwa haji puasa sudah diwajibkan sebelum itu. Nah, tapi kenapa tidak disebutkan? Karena memang konteksnya ini konteks dakwah. Mendakwakan Islam kepada non-muslim, orang-orang kafir. Iman itu pondasi yang terpenting, tauhid. Kalau itu tertanam dalam diri mereka, baru kemudian mudah bagi mereka untuk diperintah puasa. Begitu pula haji. Artinya, kalau terkait dakwah atau kasus Mu'ad ini, belum ada hajat yang mendesak untuk menyampaikan kewajiban puasa dan haji. Mereka masih kafir. Atau sebagian ulama katakan, kalau sholat dan zakat itu syiar yang tampak dan terlihat jelas, beda dengan yang lain. Puasa, haji, beda. Makanya pula dalam Quran, dua ini yang Allah sebutkan. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa khallu sabilahum. Jika mereka, yakni orang-orang kafir, bertobat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, maka jangan diganggu, jangan diperangi, biarkan. Yang Allah sebut dua ini setelah tobatnya, imannya, sholat, zakat. Karena ini yang tampak sekali, tampak di situ keimanan, tampak di situ jelas keislaman seorang. Makanya masalah haji dan puasa tidak tersebutkan dalam hadis macam ini. Taib. Dari hadis ini pula muncul permasalahan, kalau Allah mewajibkan zakat dan itu berdasarkan banyak ayat-ayat Quran, wa atu zakat, tunaikan zakat, tunaikan zakat. Juga hadis ini Allah wajibkan zakat di harta mereka diambil dari yang kaya dan kepada yang miskin. Muncul permasalahan bagaimana jika orang itu punya tanggungan hutang. Seseorang punya tanggungan hutang. Apakah dengan itu sebagai penghalang baginya untuk mengeluarkan zakat? Yani dia tidak terkena kewajiban zakat karena punya beban hutang. Apakah demikian? Permasalahan ini khilaf di kalangan ulama, diperselisihkan oleh fuqaha. Namun kalau kembali kepada hadis Mu'ad ini, cenderung menguatkan bahwa tetap zakat itu wajib baginya. Tetap dia terkena kewajiban zakat. Dari mana sisi pendalilannya? Pendalilannya begini. Mereka ulama sebutkan bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat pada harta mereka. Fa akhbirhum annallaha aftaradha alaihim zakat fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Kasih tahu mereka bahwa Allah wajibkan zakat pada harta mereka. Allah wajibkan zakat pada harta mereka, diambil dari yang kaya dan kemudian kepada yang miskin. Maka Rasulullah jadikan zakat itu kembalinya kepada harta mereka. Ada harta, maka terkena tanggungan kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Sementara hutang itu kembalinya, kalau bahasa fiqih, fi dhimmah, pada tanggungan seseorang, bukan pada hartanya. Hutang itu kembalinya kepada tanggungan seseorang, bukan pada hartanya. Lebih jelasnya begini, kalau di tangan dia sekarang, dia punya simpanan uang sebesar 50 juta, dan dia punya hutang ke orang senilai 20 juta, 30 juta misalnya. Kewajiban dia membayar hutang bukan dan tidak harus dari harta yang 50 juta ini. Tetapi hutang itu yang penting ada di tanggungan dia. Bisa saja dia bayar itu di bulan lain atau waktu lain, atau harta dia yang lainnya, bukan yang sedang ada padanya. Paham? Hutang itu kewajibannya kembalinya kepada tanggungan dia. Yang penting aku bayar, gak harus pada harta yang ini. Beda dengan zakat. Zakat kembalinya kepada hartamu yang itu. Karena kamu menyimpan yang ini, 50 ini kamu simpan, ada di tabungan kamu, ada di peganganmu, maka terkena zakat harta ini. Ada di tanganmu sekarang harta ini, harta itu terkena zakat selama mencapai nisabnya dan syarat-syarat yang lain. Oleh karena itu, fuqaha sebutkan hutang tidak menghalangi zakat. Kalaupun orang punya beban hutang, tanggungan, itu tidak mencegah dirinya untuk membayar zakat. Tetap dia terkena kewajiban untuk bayar zakat. Lebih jelasnya begini, kalau itu hutang, jika hartanya hilang atau apa, masyaallah lah, misalnya kebakaran atau nak banjir sehingga hilang uangnya, apa hilang hutangnya? Apa orang kemudian enggak apa-apa sudah, enggak teranggap hutang, terhapus tanggungan hutangmu? Enggak. Kenapa? Karena kembalinya hutang kepada tanggungan, tetap di tanggunganmu. Uangmu itu hilang tidak hilang, tanggungan hutangmu tetap harus kamu bayar. Beda dengan zakat. Kamu punya uang 50 juta ini, subhanallah sebelum 1 tahun berputar, 50 ini misalnya angus, ya enggak kena zakat. Terhapus kewajiban zakat karena uangnya enggak ada sudah. Beda dengan hutang tadi, tetap itu ada di tanggungan dia. Harus dia bayar. Itu yang membedakan. Maka kembali lagi bahwa hutang tidak menghalangi kewajiban zakat pada harta seseorang. Dan ayat-ayat zakat memang umum Allah sebutkan dalam At-Taubah, khudz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka shadaqah, yakni zakat. Telah lalu disebut shadaqah dari sidq, kejujuran, karena zakat jika dikeluarkan jelas menunjukkan kejujuran iman seseorang. Dia kumpulkan capek-capek dengan keringat, susah payah. Kalau bukan karena kejujuran iman, enggak akan mau orang ngeluarkan, dikasihkan begitu saja ke orang. Orang akan keluarkan harta kalau ada imbalannya atau mendatangkan keuntungan langsung padanya. Tapi karena ini iman perkaranya, seorang mukmin mengeluarkan zakatnya. Makanya disebut Allah shodaqoh. Al-Mu'im, Allah sebutkan ambil zakat dari harta mereka. Allah sebut harta, bukan tanggungan, tapi harta. Juga dalam Al-Ma'arij Allah katakan walladzina fi amwalihim, amwalihim haqqun ma'lum. Dan orang-orang yang pada harta mereka ada hak yang ma'lum, zakat. Kembalinya kepada harta, selalu Allah sebut fi amwalihim, amwalihim. Kembalinya kepada harta. Tapi kita lihat pendapat fuqaha. Madhab yang pertama mengatakan tidak ada zakat, tidak ada kewajiban zakat bagi orang yang punya tanggungan hutang. Tanggungan hutang yang itu mengurangi nisabnya. Nah, kita tahu nisabnya kemarin 42 gram emas. Sementara dia punya hutang taruhlah 20 juta. Itu kan mengurangi nisabnya. Kalau untuk hutang, untuk bayar hutang tersisa 22 juta, sudah enggak kena kewajiban zakat. Maka mereka katakan jika hutangnya mengurangi nisabnya, maka tidak terkena kewajiban zakat. Dan ini masyhur madhab Hanabilah, madhab fuqaha di madhab Imam Ahmad. Madhab yang kedua, telah lalu tadi bahwa hutang tidak menghalangi kewajiban zakat. Walaupun orangnya punya tanggungan hutang, dan ini tadi yang tersebutkan. Madhab yang ketiga, mereka rinci. Mereka sebutkan rincian. Apa kata mereka? Kalau zakat itu wajib pada harta yang zahirah, maka hutang tidak menghalangi kewajiban zakat selama zakatnya pada harta yang zahirah. harta yang dhohiro. Dhohiro itu yang tampak, terlihat. Seperti misalnya binatang ternak, ini harta dhohiro. Terlihat dia punya ratusan unta misalnya, punya sapi sekian, punya kambing sekian. Ini harta dhohiro namanya. Maka hutang tidak menghalangi zakatnya. Tetapi kalau zakat itu wajibnya pada harta yang batinah, yang tersembunyi, maka hutang menghalangi kewajiban zakatnya. Mereka menyebutkan pendalilannya, atau kembali yang pertama dulu, madhab Hanabilah, bahwa zakat, hutang menghalangi kewajiban zakat secara mutlak, baik itu pada harta yang zohiro maupun batina. Hutang menghalangi kewajiban zakat. Mereka katakan Rasulullah SAW zakat itu wajibnya, illatnya, sebab kewajibannya adalah muasat. Muasat itu dalam rangka solidaritas dan simpati orang kaya kepada yang miskin. Maka dibantu, diberi zakat hartanya. Zakat diwajibkan untuk itu, kata mereka. Sementara orang yang punya tanggungan hutang bukan tipe orang yang patut untuk melakukan solidaritas atau simpati itu kepada orang yang miskin. Dia sendiri punya tanggungan. Bagaimana dituntut untuk memberikan solidaritas, simpati atau empati kepada orang-orang miskin. Dia sendiri punya tanggungan yang harus dia lunasi. Dia sendiri butuh. Oleh karena itu, tidak wajib zakat pada orang yang punya tanggungan hutang. Adapun yang ketiga, madhab ketiga mengatakan tergantung, kalau itu harta yang tampak, maka hutang tidak menghalangi zakat. Kalau itu yang batin, tidak tampak, emas, perhiasan, maka hutang menghalangi kewajiban zakat. Mereka katakan Rasulullah SAW, beliau mengutus Su'ad. Su'ad itu utusan yang dikirim Rasul untuk ngumpulkan zakat di kampung-kampung, di negeri-negeri yang ada. Dan itu pengambilan zakat dilakukan oleh mereka dari harta-harta yang tampak. Ya, kelihatan punya fulan, punya sekian ratus onta, kambing, sapi, kelihatan. Nah, kalau harta yang batinah kan gak tahu orang, walaupun kamu nyimpen sekian ratus gram emas, orang gak tahu, gak kelihatan kamu simpen di dalam lemari. Nah, tapi onta, kambing kan gak mungkin disembunyikan. Makanya dibedakan. Nah, mereka katakan kalau itu pada yang tampak, ketika Rasul mengutus mereka untuk mengambil zakatnya, Rasulullah tidak pernah memerintahkan mereka untuk tanya lebih detail. Misalnya, enggak pernah Rasulullah perintahkan mereka, nanti kalau kamu mau ambil zakat dari harta yang tampak itu, tanya dulu, kalian punya utang enggak? Oh, kami punya utang misalnya. Ya sudah, enggak kami ambil zakat kambingnya. Oh, gak punya utang, akan kami ambil zakatnya. Rasulullah gak memerintahkan demikian. Yang Rasul perintahkan hanya secara umum, ambil zakat dari yang punya harta-harta kelihatan ini tadi. Tidak, Rasulullah tidak memerintahkan itu, termasuk harta yang tampak juga, yang punya buah-buahan, punya kebun korma gede, anggur dan semisalnya. Seringnya kalau zaman itu, wallahualam kalau sekarang saya sendiri nggak tahu, seringnya kalau zaman itu mereka punya hutang, yang punya kebun ini, itu ma'ruf dalam dunia perkebunan, kebun korma, anggur atau semisalnya, ya mungkin untuk biaya operasional, kalau sekarang misalnya untuk beli pupuknya, untuk ini itunya, ma'ruf mereka punya hutang tersangkut dengan beban hutang untuk hal-hal yang semacam itu. Itu pun seperti tadi, Rasulullah enggak memerintahkan mereka untuk tanya punya hutang atau enggak. Oleh karena itu, mereka sebutkan kalau itu pada harta yang zahirah, maka hutang itu menghalangi kewajiban zakat. Kalau itu pada yang batinah, tidak menghalangi untuk orang mengeluarkan zakatnya. Demikian pula sisi lain, mereka katakan harta yang tampak, buah, kebun, sapi, onta, kambing, ini terkait dengan hasrat fukara kepadanya. Ini ada semacam kesenjangan sosial, cemburu. Orang-orang miskin ini cemburu, fulan masya Allah punya sapi ratusan, kambingnya apa, kandangnya ada puluhan. Akhirnya kecemburuan mereka ada pada hartanya. Beda dengan yang tersembunyi tadi, kan orang gak tahu, sehingga bagaimana mau cemburu. Tapi ini yang tampak begitu, dia punya kebun besar, banyak. Kecemburuan orang-orang fakir miskin ini terlihat dan besar kepada yang punya harta-harta yang tampak. Nah, kalau tidak dikeluarkan zakatnya, khawatir akan menimbulkan fitnah di masyarakat. Orang akan merusak kebunnya, dia orangnya akan dimusuhi, yang punya kebun, yang punya ternak, benci masyarakatnya, gak mau ngeluarkan zakatnya. Hal-hal yang serupa itu mereka katakan. Atau mereka akan menjara, mencuri, dan itu kerusakan. Adapun harta yang batina, yang enggak tampak, ya jelas kecemburuan enggak ada di situ. Yang kedua, Rasul pun enggak pernah mengutus orang untuk ambil zakatnya. Rasul tidak mengutus orang-orangnya untuk mengambil zakat dari harta yang batina. Ya, karena enggak kelihatan. Yang diambil zakat itu dari harta yang kelihatan. Itu yang Rasulullah utus para sahabatnya, ambil zakat, kumpulkan zakat dari harta yang tampak, yang punya kandang sapi, onta, kambing, kebun kurma, dan semisalnya. Kembali kepada madhab yang pertama, mereka sebutkan bahwa dalil-dalil yang ada umum, tidak membedakan harta, tidak membedakan harta yang tampak atau tidak tampak. Secara umum Allah sebutkan fi amwalihim haqqun ma'lum, mereka punya di harta mereka ada hak maklum bagi orang-orang yang meminta-minta, fuqara masakin. Harta Allah sebut mutlak. Khudh min amwalihim shadaqah, ambil zakat dari harta mereka. Allah enggak sebutkan rinciannya, dari harta yang tampak saja. Tapi secara umum semua harta yang namanya harta Allah wajibkan zakat padanya. Adapun perkara solidaritas, simpati atau empati kepada orang-orang miskin, ulama yang di madhab kedua menjawabnya begini, bisa diatasi. Misalnya kamu punya harta, keluarkan zakatnya. Naam, kita setuju. Memang zakat itu untuk memenuhi hajat fuqara dan masakin, sebagai bentuk empati orang-orang kaya yang punya uang kepada saudaranya yang miskin. Beri dari zakat hartamu kepada mereka. Kamu yang mengeluarkan zakat ini kan juga butuh. Alasan mereka tadi, mereka sendiri butuh untuk bayar hutang. Gak apa-apa. Kita dalam hari ini pemerintah yang mengatur zakat ini hendaknya membantu mereka yang kasusnya seperti ini untuk juga memberi bantuan kepadanya guna menutupi hajatnya untuk bayar hutang. Enggak masalah. Kalau mau diistilahkan, walaupun Allah alam benar tidaknya, itu gali lubang tutup lubang. Kamu dengan mengeluarkan zakat, tergali lubangmu, akhirnya kamu minus untuk memberi fuqara masakin, empati kepada mereka. Kamu sekarang minus, kurang, akan ditutup lubangmu oleh pemerintah. Kamu pun akan diberi zakat, dibantu untuk artinya mereka termasuk pihak yang berhak menerima zakat, karena dia gharimin, yang punya tanggungan hutang. Intinya tetap hutang itu tidak menghalangi orang dari kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Kalau ditanya, ya apa artinya? Misalnya, apa artinya gali lubang tutup lubang begitu? Apa artinya dikeluarkan dari dia? Kalau 2,5%-nya 42 juta berapa? Kalau 40 juta, 10%-nya 4 juta, 4 juta, 5 juta, 2 juta setengah ya. Itu kalau 40. Mungkin sekitar 2.750 kurang lebihnya. Diambil 2.750 ini zakatnya. Misalnya uang dia 42 juta kena nisab sudah. Diambil 2.750 untuk diberikan kepada fuqara masakin. Kemudian dia menerima 2.750 untuk nutupi ini lagi, supaya dia membayar hutang piutangnya. Apa manfaatnya? Akhirnya kan apa impas gitu loh, segitu yang dia keluarkan, segitu juga yang dia terima. Jawabannya itu tetap penting dan berguna. Kenapa? Karena dengan dia mengeluarkan zakat, dia merasa dia beribadah. Lebih dari sekedar gali lubang tutup lubang, bukan semata-mata kemudian dia impas begitu, tetapi ibadahnya. Dengan dia tetap mengeluarkan, dia yakin dia sedang taat kepada Allah. Dan pahalanya besar orang mengeluarkan zakat, walaupun dia akan diganti. Faham ya? Nah, tetap diperintah untuk mengeluarkan zakat agar dia merasa dirinya mendekatkan diri kepada Allah, beribadah dengan zakatnya itu. Dan itu penting agar dia ada kepuasan sendiri, ada ketenangan hati. Karena dia ibadah dengan hartanya yang dia kumpulkan, dia keluarkan haknya, zakatnya. Nah, hadis juga menunjukkan boleh bahkan dianjurkan pemerintah itu mengambil zakat dari orang-orang kaya. Karena Rasul mengutus beliau sebagai pemerintah, mengutus para sahabatnya untuk mengumpulkan harta, mengumpulkan zakat. Diwasiati oleh Rasulullah SAW, wa iyyaka wa karaima amwalihim. Tapi hati-hati kamu dari harta terbaik mereka, jangan dipaksa untuk diambil dengan alasan zakat. Yang penting dia ngeluarkan zakat. Enggak harus kamu bidik, kamu ambil yang terbaik dari yang mereka punya. Misalnya sapi misalnya. Sapi kan macam-macam. Binatang secara umum macam-macam. Ada yang ini yang pemilik peternak ini, sapi ini, dia punya sapi yang masya Allah, biasanya sapi sekali ngelahirkan berapa anaknya maksimal? Maksimal mentok 2. 1 bahkan, gak ada 2. Subhanallah, ada misalnya tiap lahir 2 anaknya. Maka dieman sekali oleh orangnya tentunya, disayang sekali ini. Atau itu sapi perah misalnya, sehari berapa? 10 liter? Ya ini kurang lebih 10-15 liter misalnya, keumuman sapi perah. Ini dia punya sapi sehari bisa 25 liter. Mungkin saja. Beda dengan yang lain-lainnya. Itu yang Rasul ingatkan, hati-hati dari harta-harta terbaik mereka. Jangan kamu ambil yang paksa. Yang penting dia keluarkan zakatnya. Makanya kemudian diakhiri, wattaqi da'watal madlum. Hati-hati kamu dari doa orang yang terzolimi. Dia sakit hati, terzolimi. Dieman-eman harta terbaik dia ini. Produktifnya masya Allah. Enggak seperti lainnya. Kamu paksa, kamu ambil. Zolim kamu. Walaupun atas nama zakat. Dan doa orang yang terzolimi tidak ada hijab dengan Allah. Artinya pasti akan Allah kabulkan. Kamu akan terkena. Doa jelek akan menimpamu. Diingatkan oleh Rasul. Al-Muhim menunjukkan pemerintah bagus untuk mengatur pengambilan dan pengumpulan zakat. Hadis juga menunjukkan kepada kita bahwa kembalinya zakat itu kepada fuqara ahlil balad pada orang-orang miskin di negerinya. Itu telah lalu pembahasan. Kalau domir hum kembalinya kepada penduduk Yaman, negeri yang Mu'ad diutus ke sana. Fukara ihim, yakni fukara ahli Yaman. Tapi kalau dilihat itu secara umum, fukara il muslimin, ya orang-orang fakir miskin dari muslimin secara umum, bisa jadi itu yang di Yaman atau di negeri lain. Dan pemerintah, apalagi khalifah di zaman seperti dulu, karena luasnya kekuasaan, semua di bawah satu khalifah, mereka tahu, faham khalifah. Misalnya penduduk Yaman kaya tahun ini, banyak zakatnya dari hasil kebunnya, ternaknya, emasnya dan lain sebagainya. Sementara pemerintah tahu muslimin yang di wilayah Andalus sana, misalnya Spanyol sana. Muslimin di zaman Umar juga sampai ke Kubrus, Siprus sekarang. Nah, sampai ke daratan Cina sana. Alhamdulillah mereka tahu bahwa di sana kekurangan, minus. Maka zakat Yaman boleh dibagikan di muslimin sana. Itu kalau dhamirnya hum, fukara'ihim kembali kepada muslimin, fukara'il muslimin. Ada perbedaan di kalangan fuqaha, kembalinya ke siapa. Hadis juga menunjukkan boleh zakat itu dialokasikan kepada satu golongan saja. Kan ada 8 golongan yang penerima zakat. Allah sebutkan fuqara, masakin, gharimin, sabilillah, ibnu sabil. Tapi seandainya itu dialokasikan penerimanya hanya satu golongan, kelompok saja, boleh. Terbukti di dalam hadis Rasulullah sebutkan hanya mereka. Faturaddu ila fuqara'ihim. Dikembalikan zakat itu, dibagikan kepada fakir miskin di kalangan mereka. Rasul gak sebut semuanya. Ambil zakat dari yang kaya, kembalikan kepada fakir, miskin, yang hutang piutang, ibnu sabil, amil zakat, mu'allafa qulubihim. Enggak. Hanya satu kelompok yang Rasul sebut, fukara. Maka boleh. Zakat itu hanya dikeluarkan kepada mereka saja. Maka ini meluruskan pendapat yang mengatakan harus dibagi rata ke 8 kelompok yang Allah sebut. Fukara, masakin, amilin, para pegawainya, mu'allafa qulubihim, para budak, riqab, gharimin yang kelilit hutang, ibnu fisabilillah yang dalam jihad, perang, wa ibnissabil yang dalam perjalanan. Harus ke mereka semua? Enggak harus. Allah menyebutkan ini orang-orang yang berhak menerima. Mereka ini, 8 orang ini. Tidak berarti zakat harus ke mereka semua. Pemerintah atau orang yang mengeluarkan zakat boleh mengeluarkan ke sebagian dari 8 ini. Nah, hadis juga menunjukkan bahwa zakat untuk menutupi hajat dan kebutuhan orang yang berhak menerima zakat dari 8 orang tadi. Maka tidak harus dibagi secara merata atau sedikit demi sedikit. Misalnya begini, telah lalu bahwa hikmah dari zakat untuk menutupi hajat mereka, 8 kelompok yang Allah sebut. Taruhlah kita ambil satu kelompok fuqara atau masakin. Masakin, miskin, kategorinya adalah orang yang punya penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhannya. Baik. Ini ada satu keluarga, misalnya ada 5 keluarga. Masing-masingnya termasuk masakin. Berapa kebutuhan per keluarga? Ini dengan anak ini 3, ini 2, itu 5. Anggap satu bulannya kebutuhan mereka berapa? 3 juta. 3 juta ya, sederhana. Nah, mungkin 3 juta dia bisa makan lah, gak kelaparan. Walaupun sayur, tempe misalnya. Yaitu kebutuhan dia per bulannya 3 juta. Itu untuk listrik, air, LPG, sembako dan lain sebagainya. 3 juta. Berarti satu tahun dia membutuhkan 36 juta. Ini bapak atau kepala rumah tangga ini sudah banting tulang, sudah berusaha mati-matian istilahnya. Yang malam dia kerja, ya mentok penghasilan dia satu tahun 20 juta. Setahun itu penghasilan dia, gak bisa lebih. Maka zakat diberikan kepada dia untuk menutupi hajatnya. Ditambah 16 juta. Ditambah 16 juta. Walhamdulillah tercover kebutuhan satu keluarga miskin ini. Kamu kasih zakatmu 16 juta. Ketimbang kamu punya zakat 16 juta, di depanmu ada gambarnya 8 kepala keluarga, masing-masing kamu kasih 2 juta, 2 juta. Enggak tercover. Masing-masing enggak tercover 2 juta. Ya, jazakallah khair kamu memberi. Tapi untuk apa 2 juta? Kalau masing-masing misalnya 20 penghasilannya, cuma terangkat 22 juta. Dari 36. Maka tadi, zakat gak harus kamu ratakan begitu. Supaya mungkin orang sebagian menganggap adil. Tak bagikan masing-masing 2 juta, 2 juta, 2 juta. Ya apa gunanya? Ya insya Allah ada gunanya. Tapi untuk apa mengcover hajat, gak ada yang tercover akhirnya. Maka satu, kamu bantu untuk tercover hajatnya. Yang lain mungkin ada zakatnya untuk keluarga yang lain. Maka dikoordinir bagus agar tidak terjadi apa penumpukan misalnya. Ini sudah tercover yang kelompok yang si A ini. Nanti ada orang lain mengeluarkan zakat dikasihkan ke ini juga. Yang lain kasihan. Maka ini sudah alhamdulillah sekarang yang B sudah ada yang bantu zakatnya alhamdulillah 36 ketutup, yang C dan seterusnya. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam.